Oh, pindah mengarep kecerosa Tresno iki tulas kanggo sliramu yo mong ana kemawe ning atiku Sunan Kendal Rasa sayangku masih tiada, wangi sumpah tresnaku mau kanggo kowe. Wasik lagi. Okay.